سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi mungkin lebih tepat kalau seumpama kita berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah pelajaran penutupan. Asal itu kan ujian. Ujian, insya Allah kita akan isi kalau masih ada. Tapi yang jelas tanggal 27 yang akan datang, tepatnya hari Selasa, malam Rabu. Jelas kita pada waktu itu nggak ada di sini. Oleh karena itu bolehlah untuk kita ambil hikmah daripada perjalanan Nabi yang sangat mulia, yang merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai umatnya. Jadi sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW merasa bangga dengan umatnya, maka kita pun seharusnya merasa bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, di saat itulah para sahabat Nabi berkelompok-kelompok mendiskusikan tentang nabi-nabi yang diutus. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah paling afdalnya para nabi. Ada yang mengatakan bahwa saya Nabi Musa paling afdalnya para nabi. Dengan argumen maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepadanya, kepada mereka, benar apa yang kalian katakan, benar apa yang kalian yakini. Akan tetapi ketahuilah bahwa saya Nabi kalian ini adalah Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Fa'ana habibullah Adam famadunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah wala fakhr. Ketahuilah bahwa Nabi kalian ini adalah pemimpin dari seluruh Bani Adam. Adam dan seluruhnya, para Nabi dan para Rasul semua berada di belakang benderaku. Aku adalah kekasihnya Allah, dan di tanganku adalah asyafa'atul ujma'ah. Sehingga, di saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum haddi min bainil umam, wa ana haddukum min bainil anbiya. Ini artinya, kalian itu merupakan sebuah kebanggaan bagiku. Di antara umat-umat yang lain, kalian yang paling aku banggakan. Sebagaimana aku adalah kebanggaan kalian, di antara para nabi dan para rasul, kalian akan bangga, dan ternyata kalian juga akan memastikan kebanggaan itu di antara para nabi dan para rasul. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, memandang, mempelajari tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi maupun sebagai rasul, kalau kita carikan bandingannya daripada nabi dan rasul yang lainnya yang berjumlah 124.000 nabi dan 313 rasul, tidak ada bandingannya dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan untuk berjumpa dengan Allah SWT kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya tidak mampu. Oleh karenanya kita teringat bagaimana yang dikatakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah berada dan akan memasuki Sidratul Muntaha. Di saat itulah Malaikat Jibril mempersilahkan Nabi untuk maju terus ke depan. Maka Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Malaikat Jibril, "Gal wahai Jibril, di tempat seperti ini engkau akan meninggalkanku." Maka kemudian Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap orang dari kita mempunyai kedudukan-kedudukan tertentu. Di sinilah puncak dari kedudukanku di sini. Kalau seumpama aku langkahkan kakiku satu langkah saja, maka niscaya aku akan dapati diriku akan hancur binasa karena cahayanya Allah SWT." cahaya yang ditakutkan oleh malaikat Jibril itu kalau beliau itu sekiranya maju satu langkah saja akan membinasakannya itu. Itu adalah cahaya yang menjadikan Nabi Musa pingsan. Itu adalah cahaya yang menjadikan gunung yang sangat kokoh itu terbelah dan pecah. Tapi cahaya itu masih ditembus oleh Nabi Muhammad bahkan sampai berjumpa langsung dengan Allah SWT Tuhannya. Maka Jabal Fuad marah. Jadi Allah Ta'ala bisa dilihat hanya oleh satu orang hamba. Tidak dapat dilihat oleh malaikat yang manapun juga. Bahkan malaikat yang membawa kursinya Allah tidak bisa melihat dan tidak mampu melihat kepada Allah SWT. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya jadi pantas kenapa Nabi kita Muhammad SAW mempunyai kemampuan yang dahsyat yang luar biasa. Karena beliau itu diciptakan daripada cahayanya Allah. Dan seluruh manusia itu diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Nah, sehingga wasitah atau wasitah daripada segala sesuatu itu paling mirip dengan sumbernya. Sedangkan perantara berikutnya paling mirip dengan sumber kedua. Dan tidak mungkin wasitah yang setelah sumber kedua ini bisa sampai kepada sumber pertama. Karena harus melalui sumber yang ini, mentoknya di situ. Gitu. Oleh karenanya, malaikat Jibril pun, beliau itu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melewati Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada hakikatnya, Sayyidina Jibril adalah guru dari Nabi kita Muhammad SAW. Di mana ketika Nabi SAW diturunkan ayat yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Lilalamin, maka kemudian malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya, apakah engkau juga mendapatkan rahmatku? Atau mendapatkan efek baik daripada rahmatku?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Gal, iya. Sebelum engkau diutus wahai Nabi, maka aku dalam keadaan kerisauan, dalam keadaan galau hatinya. Suatu waktu dia itu bisa bernasib seperti iblis yang sudah 8.000 tahun 8.000 atau 80.000 tahun beribadah kepada Allah, tapi akhirnya dia dilaknat oleh Allah SWT. Tapi begitu engkau diutus, engkau tercipta, maka segala macam ketakutan dan waswas dalam hatiku hilang dariku." Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bagi semua alam semesta. Apakah alam semesta itu? Kullu ma siwa Allah fa huwa alam. Jadi selain daripada Allah Ta'ala itu semua alam semesta. Jadi mulai malaikat, kursi, lauh, mahfud, malaikat Jibril, Israel, Mikael, semuanya itu adalah alam. Dan Nabi SAW mempunyai efek yang baik terciptanya adanya kepada mereka semuanya. Apalagi bagi kita. Gitu. Kalau kita melihat dari satu sisi ini saja, bagaimana kita tidak bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi dari sisi-sisi yang lainnya, begitu banyak yang membanggakan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pun kita sebagai seorang umat biasa. Nabi Musa, yang seorang Nabi, seorang Kalimullah, dia itu tahu dan sangat tahu akan sifat kemuliaan daripada umat ini. Sehingga ketika di baca di dalam kitab Tauratnya, kitabnya sendiri, tentang sifat keutamaan dari suatu umat, maka dia bermunajat kepada Allah dan bertanya, "Itu umat siapa?" Kali itu umat Ahmad. Akhirnya dia dapat lagi ada suatu keringanan yang sangat besar diberikan Allah Ta'ala dan keistimewaan yang sangat agung yang Allah berikan kepada suatu umat. Tanya lagi, "Umat siapa?" "Umat Ahmad." Di lain waktu dibaca lagi, ada lagi sifat kemuliaan dan keagungan daripada suatu umat. Ditanya lagi oleh Nabi Musa, "Kalau masih umat Ahmad." Maka Nabi Musa pun mengatakan, "Ya Rab, engkau berikan seluruh kebaikan, keringanan, kemuliaan, penghormatan kepada umat Muhammad, umat Ahmad. Kalau begitu aku jadikan salah satu daripada umatnya Ahmad." Seorang Nabi. Coba lihat, pernahkah kita bersyukur karena kita sudah terlanjur menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad? Kita tidak pernah meminta. Kita tidak pernah berdoa. Tapi kita sudah terlanjur alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi yang sudah terlanjur menjadi salah satu daripada cucunya Nabi Muhammad. Luar biasa. Tapi bagaimana kita menjaga syukur kita? Bagaimana kita memelihara kenikmatan ini? Yang semua ini berkat siapa? Sampai-sampai surga seluruhnya diharamkan, ditutup semua pintunya. Tidak diperbolehkan untuk dibuka kecuali sampai Nabi Muhammad dan umatnya masuk dulu, baru mereka itu akan masuknya. Kalau umatnya Nabi Muhammad belum masuk, maka umat yang lainnya semuanya diharamkan untuk masuk. Haram, diharamkan dalam hari itu diharamkan untuk masuk. Kecuali sampai umatnya Nabi Muhammad masuk dahulu, baru kemudian umat-umat yang lainnya itu akan masuk. Berkat siapa? Tiba-tiba kita lahir, muak-muak, daripada rahim ibu kita sudah termasuk umat yang termulia. Enggak usah modal. Tanpa ada modal yang kita berikan, yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Semua itu berkat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam bulan yang mulia ini, kita jadikan bulan ini, dan seharusnya kita memandang bulan ini sebagai bulan yang bonus. Dan memang satu-satunya umat yang mendapatkan kebonusan dan keistimewaan bulan ini serta dua bulan berikutnya itu hanya umat Nabi Muhammad. Oleh karenanya Nabi Muhammad berpesan untuk selalu kita berdoa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma kama ballagta Rajab fa ballagna Syaban wa ballagna Ramadan. Karena Rajab ini adalah sebuah pintu kemuliaan yang pertama. Nanti kalau kita mendapatkan kenikmatan kedua dari Allah Ta'ala, kita akan memasuki pintu kenikmatan kedua bulan Syaban. Dan nanti puncaknya kalau kita masih diberi kenikmatan dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan kenikmatan yang besar. Yang ketiga, yang datangnya setiap tahun. Yaitu datangnya bulan Ramadan. Ini semuanya karena siapa? Karena ayah kita. Orang tua kita, apalagi amal kita, tidak semuanya itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seorang Nabi yang dia itu tanggung segala macam keletihan, kepayahan, kepenatan, kesengsaraannya ditanggung sendiri sebagai ganti pada sengsaranya akan ditanggung oleh umatnya nanti. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka banyak hikmah yang harusnya kita ambil di dalam bulan Rajab ini yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Isra Mi'raj itu adalah sebuah kebahagiaan, kenikmatan yang tidak ada dua, kenikmatan yang tidak terhingga, khususnya bagi Nabi kita Muhammad, umumnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita melihat di dalam sejarah tersebut bahwasanya Nabi Islam tidak mendapatkan kemuliaan ini kecuali setelah beliau itu didera oleh Allah SWT dengan berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan serta musibah demi musibah. Nah, di sinilah kita harus mengambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad yang diagungkan oleh Allah dan seluruh malaikat serta seluruh para nabi dan tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala mereka mendapatkan kemuliaan kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kenapa Nabi kita Muhammad SAW dipertemukan dengan seluruh nabi di Baitul Maqdis? Untuk apakah itu? Tidak ada lain maksudnya, tujuannya Allah Ta'ala mempertemukan Nabi dengan seluruh para Nabi dan seluruh para Rasul di Baitul Maqdis supaya mereka benar-benar mengakui akan kemuliaan dan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Setiap dari mereka ketika akan diangkat menjadi Nabi saja, bukan Rasul, diangkat menjadi Nabi, sudah ada perjanjian. Kalau nanti kamu diutus atau tengah-tengah diutus atau diangkat menjadi Nabi, kemudian bertepatan dengan engkau mendapati seorang nabi yang bernama Muhammad, nabi akhir zaman, maka engkau harus menyokongnya, membantunya, mendukungnya, dan berada di dalam syariatnya. Setiap nabi yang diangkat, semuanya pasti ada perjanjian semacam ini. Nabi belum lahir, nabi masih berupa cahaya, nur Muhammad. Tapi di saat itulah Allah Ta'ala tidak rela hanya di dalam alam arwah saja Nabi SAW mulia dan dimuliakan, tapi Allah juga memuliakannya dalam alam asbah. Sehingga walaupun mereka sudah meninggal dunia, berpisah antara roh dan badannya, tetap dihadirkan rohnya di dunia, di alam asbah, untuk supaya mengakui akan keunggulan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi Muhammad berada di antara mereka, mereka sudah menunggu. Dari sebelumnya mereka menunggu. Yang merintahkan mereka itu menunggu siapa? Allah. Ijbari apa ikhtiari? Ijbari lah ikhtiari. Ijbari lah ikhtiari. Mereka berada di Baitul Maqdis itu bukan karena pilihan dari mereka. Tidak, tapi itu pilihan Allah. Mau enggak mau harus itu. Untuk apa? Memuliakan dan menghormati Nabiku, kekasihku Muhammad SAW. Sehingga lihat, perjalanan itu begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Begitu beliau itu masuk ke Baitul Maqdis, maka beliau, memang dia merasa, tidak merasa besar, tidak merasa mulia, tidak merasa terhormat. Sehingga beliau Nabi kita Muhammad SAW ini berkata kepada sahabat-sahabatnya, la tufadiluni ala Yunus bin Matta. Jangan engkau utamakan diriku, walaupun kepada Yunus bin Matta. Seorang Nabi, seorang Rasul yang lari daripada tanggung jawabnya, yang kemudian Allah ingatkan dia dengan dimasukkan ke dalam perut seekor ikan hiu. Mungkin dari segi itu, seakan-akan dia itu berada dalam derajat yang di bawah, karena dia itu lari dari tanggung jawab. Tapi itu pun Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan utamakan aku daripada saudaraku Yunus bin Matta. Itu beliau katakan itu kan dari segi tawadunya. Karena itulah maka beliau itu satu-satunya yang pantas untuk berjumpa dengan Allah SWT. Nah, disinilah biar kita paham bahwasanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah sifat-sifat yang mulia. Siapapun yang berhak mendapatkan sifat-sifat mulia tersebut berarti dia telah mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala. Dan kalau sudah dia berhak mendapatkan karunia tersebut berarti dia berhak mendapatkan karunia yang berikutnya dan selanjutnya. Dan semoga kita semua termasuk mendapatkan demikian. Ketika Nabi SAW berada di antara mereka, maka Nabi SAW bingung. Siapa yang akan menjadi imam? Tidak terpikirkan bahwasanya dia itu yang akan ditunjuk untuk menjadi imam. Saudara Nabi Ibrahim, datuknya. Saudara Nabi Ismail, datuknya. Di situ ada Nabi Adam, Nabi Syis, datuknya juga. Sehingga dia terpikirkan karena sifat tawadunya Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya, Adam, faman dunahu, mereka mengatakan kepada Rasulullah, takadam. Itu pun setelah diperintah Jibril mereka mengatakan demikian. Jibril yang pertama kali mengatakan bahwa ya Rasulullah, ya Muhammad takaddam. Tapi kan diperintah Jibril dia masih tawaduk. Ini ada ayahnya. Tapi mereka sama dengan memberi isyarat supaya mereka supaya Nabi Muhammad SAW maju ke depan. Semuanya Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris semuanya salat berjamaah di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kemuliaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itulah kejadian yang pertama yang harus kita pelajari. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat oleh Allah Ta'ala, diberikan kenikmatan yang sangat mulia yang tidak mungkin Allah berikan lagi ataupun sebelumnya kepada seorang manusia siapapun juga, itu setelah Allah berikan berbagai macam deraan, musibah, cobaan yang sangat berat-berat. Di antaranya adalah dimulai cobaan itu dengan Nabi SAW bersama keluarganya yang membantunya, masih tetap mendukungnya supaya masuk ke dalam lembah. Di dalam lembah itu selama 3 tahun mereka diblokade dari segala macam makanan, dilarang untuk berniaga dan berdagang. Sehingga kita melihat di dalam sejarah itu mereka yang berada dalam lembah itu yang menyokong dan mendukung Nabi SAW dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka itu makan apa adanya, yang bisa dimakan dimakannya. Sampai-sampai disebutkan di situ bahwasanya yang mereka makan itu adalah dedaunan dan rerumputan. Ketika mereka memakan dedaunan dan rumputan itu sampai-sampai mereka mendapatkan kotorannya itu berwarna hijau seperti kotorannya kambing. Itu mereka. Bahkan diriwayatkan pada saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau itu sempat menyelinap dan mencari makanan untuk Nabi. Masuk kota Makkah, beliau menyelinapkan masuk ke dalam lembah dan membawa sebuah sepotong roti yang diletakkan di ketiaknya Bilal supaya dia tampak kepada orang Quraisy yang menjaga. Tapi Nabi lapar, roti diletakkan. Di antara ketiak itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad seorang yang rahim, rauf. Beliau potong untuk saya Khadijah. Beliau potong untuk putri-putrinya yang ikut bersama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah kehidupan yang pertama yang sangat menyulitkan bagi mereka. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW bermimpi, ternyata piagam yang dibuat oleh orang-orang Quraisy tentang blokade yang akan dilaksanakan oleh mereka kepada keluarga Nabi itu di makam raya. Di saat itulah kemudian Sayyidina Abi Thalib datang kepada mereka dan mengatakan bahwasanya sekarang blokade kalian sudah gugur karena piagamnya sudah tidak ada lagi di makam raya. Mereka tidak percaya. Kalau memang tidak benar, aku akan datangkan Muhammad kepada kalian untuk kalian pancung. Maka mereka berangkat ke Ka'bah. Itu masuk dalam Ka'bah sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dilihat piagam itu semuanya habis di makam raya kecuali yang ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kemuliaan yang Allah tunjukkan, yang sampai sekarang harusnya kita itu merasa yakin dengan keagungan Allah dan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat ini ya, di dalam kitab yang kita pelajari ini, inilah syariat yang utama, yang bikin senang orang. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan mandatnya, sesuai dengan ajarannya, pasti kita akan hidup bahagia, sentosa, sejahtera, dan aman. Di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi, ya begitulah setan. Kadang-kadang mencegah untuk kita itu berusaha mengikuti dan percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak pernah lepas untuk mendoakan kita dan umatnya seluruhnya supaya terus dan condong kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya benar ketika mereka itu masuk ke Ka'bah, dilihat semuanya di makam raya. Akhirnya lepas Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad karena dikira sudah tidak mungkin lagi diterima di Makkah. Maka beliau pada saat itu pergi ke Taif. Dengan harapan di situ banyak keluarga daripada ibunya. Itulah Nabi Muhammad. Yang ada itu adalah husnudzon. Dan besar harapannya. Tidak pernah merasa kecil hati. Untuk melaksanakan perintah Allah. Apapun juga akan dilanggarnya. Apapun juga akan dihadapinya. Walaupun itu sakit ke dalam hatinya. Ke fisiknya dan sebagainya. Berangkat beliau bersama Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah. Bersama budaknya tersebut. Ketika berangkat, ternyata orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi SAW akan berangkat ke Taif. Dikirimi surat orang-orang Taif bahwasanya Nabi Muhammad akan datang ke sana untuk memurtadkan mereka dari ajaran kakek moyang mereka. Berangkat Nabi Muhammad dengan husnudzon yang sangat besar harapannya. Karena di situ ada banyak keluarga daripada istrinya Sayyidina Abdul Muttalib. Keluarga daripada ibu-ibunya Nabi Muhammad SAW. Tapi, begitulah, begitu beliau masuk dengan harapan yang sangat besar, kira-kira bagaimana perasaan Nabi, tiba-tiba mereka itu sudah siap dengan pentungan, siap dengan lemparan batu, dan segala macam yang ada di bumi itu semua dilemparkan ke Nabi Muhammad SAW. Sehingga, batu-batu itu mengenai wajahnya, mengenai badannya, sehingga batu-batu itu mencederai Nabi SAW dan baju Nabi yang mulia, yang berwarna putih, semuanya itu bercampur dengan darah pada itu. Bahkan sendalnya pun berlumuran dengan darah. Tapi subhanallah, ketika beliau berdua itu dikejar oleh anak-anak kecil dan budak-budak yang sudah dipersiapkan dengan bebatuan yang berada di tangannya untuk melempar Nabi. Baiklah, kalau semua kita datang berdakwah kemudian kita dilempar batu, bagaimana kiranya itu? Bayangkan itu Nabi Muhammad merasakan itu sampai luka-luka. Tapi subhanallah, ketika Nabi Muhammad dikejar, Nabi sempat juga di saat-saat dikejar itu beliau itu berhenti, kemudian mengambil sendalnya dan dihapus darahnya itu. Sehingga Sayyidina Zaid Haritha Ibn Rasulullah, biarkan saja menetes. Kenapa engkau peduli kepada darah yang menetes itu? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak aku biarkan. Karena kalau darahku itu menetes ke muka bumi, maka niscaya Allah tidak akan maafkan umatku itu. Dan aku tidak mau terjadi apapun pada umatku. Jadi, umatnya yang semacam itu pun, tapi masih dirahmati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi umatnya yang baik. Umatnya semacam itu didoakan oleh Nabi SAW. Sampai kemudian beliau lari sampai ke tempat yang aman. Dia dapatkan tempat yang aman. Di saat itulah malaikat Jibril tiba-tiba muncul kepadanya dalam keadaan marah dan murka. Bagaimana tidak? Dari 124.000 Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, sekarang dalam keadaan darah, dalam keadaan berlumuran darah, marah Jibril. Dan dia membawa dua malaikat yang menjaga pegunungan di sekitar Taif. Kemudian berkata Jibril, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pilihan kepada Anda. Kalau engkau mau, dua malaikat gunung yang ada di sekitar Taif itu akan mengangkat gunung-gunung tersebut, lalu akan ditumpahkan dan ditindikan kepada mereka semuanya. Kalau engkau mau, aku akan angkat mereka dengan sayapku, aku angkat sampai ke pertengahan langit, kemudian aku kembalikan dalam keadaan terbalik ke bawah. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW, ini lam ub'as la'anan wala azaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Tidak, aku tidak diutus sebagai tukang laknat yang mendoakan tidak baik kepada umatku, tidak. Akan tapi aku diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Beliau bersabda, Allahumma fali qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umatku karena mereka itu begitu, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak beriman kepada-Ku, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka akan keluar anak-anak yang beriman kepada-Ku. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Jibril tidak terima. Sebagai gurunya, dia itu memberi petunjuk pada Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi sebelumnya pernah mendoakan umatnya, agar tidak doakan. Pilihlah Muhammad. Dipaksa oleh Jibril, maka beliau mengangkat tangannya kepada Allah Ta'ala sambil berkata, ma lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ketahuilah wahai Jibril, yang penting itu Allah Ta'ala tidak marah kepadaku dan Allah ridho kepadaku. Apapun terjadi padaku, aku tidak peduli. Yang penting Allah ridho kepadaku. Nah, inilah yang seharusnya dijadikan sebuah komitmen bagi kita semuanya dalam kehidupan ini, adalah yang penting Allah. Malam yukum bika aliyah ghadabun fala ubali. Aku tidak peduli seluruh manusia bagaimanapun, tidak peduli. Yang penting Allah dan Nabi Muhammad ridho kepada kita. Nah, itu aja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Pulanglah beliau ke Mekah dalam keadaan tidak berhasil di Taif. Setelah sampai di Mekah, ternyata paman beliau yang tercinta, yang begitu gigihnya beliau itu membela Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Keluar dari blokade ke Taif dalam keadaan luka parah. Kemudian pulang, Sayyidina Abi Thalib meninggal dunia. Tidak lama kemudian, istri tercintanya, Sayyidatuna Khadijah, yang dikala Nabi SAW diblokade di dalam lembah itu. Sayyidah Khadijah bukan termasuk Bani Abdul Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Harusnya dia tidak termasuk yang ikut diblokade. Tapi karena kesetiaan beliau dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau masuk juga bersama Nabi Muhammad SAW dalam blokade tersebut. Maka di saat itulah beliau merasa terpukul sekali karena istri yang begitu beliau cintai sekarang meninggal dunia. Bahkan di sela-sela dia berdakwah, meninggalnya itu semacam itu, sebagaimana dikisahkan Sayyidatuna Khadijah itu tidak pernah membuat Nabi murung, itu tidak pernah, apalagi sampai membuat Nabi murka. Nah, inilah yang seharusnya kita buat komitmen. Nah, tapi kita subhanallah masih berpikiran bahwasanya, oh nanti kalau kita begini, ini orangnya begini, ini orangnya. Kita gak percaya, gak yakin pada Allah Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad sudah jauh sebelumnya menegaskan, innal birra la yadla, wa zamba la yunsa, wa dayyan la yamal, faf'al masyidta faqama tadinu tudan. Maka di saat itulah beliau sudah sakit parah. Tangannya tidak bergerak, kaki tidak bergerak, badan beliau tidak bergerak, berkata sepatah kata. Sehingga pada saat itu beliau meneteskan air mata. Syekh Fatimah melihat. Ketika Syekh Fatimah melihat, maka kenapa engkau wahai Ummah meneteskan air mata? Apakah engkau merasakan kesakitan yang luar biasa? Kalau tidak, tapi aku memikirkan ayahmu. Kalau aku nanti meninggal dunia, siapa yang akan mengurusi ayahmu? Lihat pikirannya istri yang salihah. Sekarang, tapi masih mikirkan suaminya. Siapa akan membelanya? Pamannya sudah meninggal dunia. Siapa akan memasak untuknya? Maka kemudian Syekh Fatimah mengatakan, ya Ummah, jangan kau pikirkan aku akan melaksanakan itu semuanya. Gembira Syekh Khadijah. Dan subhanallah, memang begitu Syekh Khadijah meninggal dunia, maka yang melaksanakan semua kebutuhan Nabi adalah Syekh Fatimah. Sampai-sampai Nabi SAW menjuluki Syekh Fatimah dengan Ummu Abiha, ibunya ayahnya sendiri. Kemudian di saat itulah beliau mendengarkan sebuah ketukan yang sangat lembut, yang sangat pelan, sehingga begitu terdengar suara ketukan tersebut yang khas, tidak pernah didengar oleh siapapun juga ketukan yang semacam itu, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Rumahnya sendiri, bukan rumah orang lain, tapi ketuknya pelan-pelan ketuknya. Maka langsung saya Khadijah memanggil, Abu, ayahmu telah datang. Bangunkan aku. Jadi dia tidak bergerak. Tapi dia tidak mau. Membuat kepikiran Sayyidina Khadijah, Sayyidina Nabi SAW, dia tidak mau. Bangunkan aku. Dudukkan aku. Maka kemudian karena pemerintah Sayyidina Khadijah, maka beliau itu berdirikan dalam keadaan duduk dan ditopang dengan lutut dari Sayyidina Fatimah. Sehingga seperti lainnya orang duduk. Padahal dia tidak bisa duduk. Kemudian diusahakan Sayyidina Khadijah dalam keadaan wajahnya itu tersenyum. Sehingga kita Nabi SAW masuk ke dalamnya, dilihat, tersenyum, sehat. Akhirnya Nabi balik lagi, meneruskan dakwahnya. Begitu Nabi SAW melewati pintu rumahnya beberapa langkah, dipanggil oleh Syekh Fatimah, ibu telah tiada. Jadi sampai detik-detik akhir umurnya pun, beliau itu masih menjaga bagaimana supaya memberi semangat kepada Nabi dalam dakwahnya. Jadi Syekh Fatimah meninggal dunia, terpukul Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sebaik-baik makhluk, kok sampai-sampainya kita itu berpraduka yang tidak baik kepada Allah Ta'ala, yang mengatakan, ya Rabb, kenapa kau berikan aku cobaan yang berat? Siapa kamu? Inilah Nabi Muhammad. Sebaik-baik Nabi yang karenanya kita tercipta, yang karenanya semua alam semesta ini tercipta. Siapa kamu? Kok kamu itu bisa-bisanya mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau berikan aku cobanya seperti ini? Ini Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia, pemimpin para rasul dan para nabi, yang mendapatkan keistimewaan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana cobaannya. Lahir dalam keadaan ayahnya sudah tidak ada. Dapat umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah itu, beliau mengembala kambing, karena tidak ada yang bisa makan. Dia tidak mau menjadi beban untuk Sayyidina Abi Thalib, maka dia itu mengembala kambing. Umur 8 tahun sudah berniaga. Dari umur 8 tahun dia cari makan sendiri. Nah, kemudian hasil upahnya itu diberikan kepada Abi Thalib. Dia mengatakan, kalau ini bisa membantu makan kalian, ambillah. Kalau ada sisanya, berikan kepadaku. Nabi Muhammad di umur 8 tahun sudah bersikap semacam itu, bersikap dewasa kepada pamannya. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kehidupannya penuh dengan penderitaan. Kemudian ditambah lagi ketika Syekh Khadijah meninggal dunia. Sedah. Jadi seakan-akan sama seperti layangan putus gitu. Di saat itulah kemudian Allah SWT ingin memberikan kekokohan dalam keimanannya. Maka kemudian Allah memberikan kenikmatan berupa Isra Mi'raj ini. Di sini kita ambil pelajaran. Bahwasanya ternyata apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW, inna ma'al usri yusra, benar adanya. Kalau kita ingin mendapatkan yusur, harus melalui usur. Mustahil kita mendapatkan yusur tanpa usur. Kita ingin mendapatkan uang, kerja dulu. Kita ingin mendapatkan rumah, ya bangun dulu. Kita ingin mendapatkan kenikmatan apapun di dunia ini, harus melalui kesengsaraan dulu, baru kita dapat nikmat. Tapi kalau seorang kita berharap mendapatkan kenikmatan tanpa melalui kesengsaraan, itu adalah sebuah mimpi dan angan-angan belaka. Tidak mungkin. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian, Nabi SAW ketika berada tidur-tiduran di rumahnya, misanannya, Sayyidatuna Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha warda, tiba-tiba Jibril datang. Dipanggilnya, dibawanya ke Masjidil Haram. Lalu dibelahnya dadanya untuk dibersihkan lagi hatinya yang keempat kalinya. Untuk apa dibersihkan? Nah ini supaya kita paham. Kenapa dibersihkan? Nabi Muhammad perlu bersihkan. Ada kotoran dalam hatinya. Tapi tuhran ala tuhur. Itu adalah untuk mensucikan sesuatu yang sudah suci. Mensucikan lagi, lebih mensucikan lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad masih perlu sucikan, apalagi kita. Kita mau masuk ke dalam masjid, harus suci dulu. Harusnya. Kalau itu masjid biasa, apalagi Masjidil Haram. Apalagi Masjid Nabawi. Apalagi Masjidil Aqsa. Itu tiga masjid itu harusnya kita tidak masuk kecuali dalam hati yang bersih. Sebagaimana Nabi SAW ketika dimasukkan ke dalam Masjidil Haram pertama kali. Lalu ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa ke atas langit dalam keadaan hati yang bersih. Nah, kita seperti itu juga. Tapi lihat bagaimana hati kita. Setiap kali kita bertemu dengan guru. Setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Bahkan setiap kali kita masuk dalam mi'raj kita. Yang dikatakan Nabi SAW. As-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya setiap orang mu'min. Bagaimana kita masuk ke dalam salat itu? Dengan hati yang bersih atau hati yang kotor? Kalau seumpama hati kita dibelah, lalu diletakkan di sebuah nampan, lalu kita perlihatkan kepada teman-teman kita, apakah kita dalam keadaan bangga atau dalam keadaan malu? Nah, itulah barometer kita ini bersih atau tidaknya. Karena Allah yang Maha mengetahui, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengetahuinya tanpa izin daripada Allah SWT. Maka kemudian setelah Nabi SAW dibersihkan hatinya untuk keempat kalinya, maka datanglah buruk. Buruk itu didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi buruk itu adalah di bawahnya kuda, di atasnya keledai tingginya. Ketika Nabi SAW akan naik, si buruk ini tidak merendahkan dirinya. Dipukul oleh Jibril. Hei, buruk, tahukah engkau siapa yang mendari kamu? Ya, kamu mendari kamu ini adalah paling abdulnya makhluknya Allah Ta'ala. Malulah engkau dengan keadaan kamu ini. Maka langsung dia menundukkan dirinya, sehingga Nabi SAW mudah untuk naik ke atasnya. Maka diceritakan, kata Nabi SAW, dengan satu kali gayuhan saja itu sudah langsung berapa mil yang dilewati oleh buruk tersebut sebelum ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW itu diturunkan oleh Malaikat Jibril di dalam beberapa tempat. Nah, ini juga mempunyai hikmah. Pertama, dibawa ke tempatnya makamnya Nabi Musa. Kemudian dibawa ke Gunung Tur Sina. Kemudian dibawa ke tempat Baitul Laham, tempat lahirnya Sayyidina Isa alaihissalam. Kenapa dibawa Nabi SAW ke tempat-tempat yang semacam ini? Kecuali untuk menguatkan spiritualnya. Untuk menggandakan keberkahannya. Karena setiap tempat yang mulia atau dimuliakan Allah Ta'ala itu membawa kemuliaan terus sampai hari kiamat. Tidak ada batasnya. Oleh karenanya pernah ada satu orang wali min auliyaillah, dia masuk dalam satu rumah. Begitu dia masuk dalam satu rumah, dia tertegun, dia melihat. Siapa yang pernah masuk di sini? Dia masuk ke dalam rumahnya, dilihat orang-orangnya bukan berhak mendapatkan kemuliaan semacam itu. Dia bilang, apakah ada seseorang yang tinggal di sini sebelum ini? Daripada orang-orang wali yang besar makamnya di sisi Allah. Di saat itulah beliau mengatakan, tidak. Tapi rumah ini pernah dimasuki oleh Al-Imam Junaid Sayyidut Ta'ifah. Apa kata beliau? Sinar itulah yang aku lihat sekarang. Rumah ini terus aku melihat ada sinar yang menjulang ke atas sana, dan itu tidak akan sirna sampai hari kiamat nanti. Nah itu. Bekasnya orang soleh itu ada. Oleh karena itu saudara Maryam, tanyakan. Yang semacam ini tanyakan kepada mereka. Ngapain Nabi SAW itu datang berhenti di tempatnya makamnya Sayyidina Musa? Berarti Jibril dong yang ngajari ziarah-ziarah. Yang ngajari syirik itu. Kemudian pergi ke tempat Turisina. Ngapain Turisina? Turisina adalah gunung. Tempat Sayyidina Musa AS yang meninggalkan istrinya selama 40 hari untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Disitulah dia langsung berdiskusi dengan Allah Ta'ala. Hanya berdiskusi dulu, ribuan tahun yang lalu. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan di situ? Oleh Jibril. Nggak ada artinya? Nggak ada maknanya? Nunggu para Nabi supaya datang semua gitu. Nah, maka jadi pending, sini aja dulu gitu. Jadi sangat tidak masuk akal. Tapi maksudnya Jibril membawa Nabi di situ kecuali untuk mendapatkan keberkahan dari tempat itu. Dibawa lagi ke tempat Baitul Laham. Yang di situ tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa pun disuruh masuk ke situ. Ngapain? Tempatnya Sayyidatul Maryam, perempuan yang nantinya di surga akan menjadi istrinya. Di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidatul Maryam. Mana Sayyidatul Maryamnya? Sudah meninggal. Mana Nabi Isanya? Diangkat ke atas sana. Tapi kenapa dibawa ke sana? Ada tempat rahmat Allah situ. Pernah Allah turunkan rahmat Allah di situ. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW di antara syariatnya, kalau kita berada di Muzdalifah, dari Mina ke Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah baru ke Mina, nah, ketika sampai Muzdalifah kita akan melewati Wadi Muhasir. Wadi Muhasir itu adalah tempat di mana Allah Ta'ala menurunkan batu yang dibawa daripada api, daripada neraka, untuk dilemparkan kepada Abroha dan kaumnya oleh burung Ababil. Nah, itu tempat itu. Coba lihat di kitab-kitab fikih. Disebutkan bahwasanya kalau sudah kita sampai ke tempat itu, maka diperintahkan untuk kita berlaju dengan cepat. Berlaju dengan cepat. Kenapa? Tempat apes. Tempat azab. Sama sebaliknya. Tempat-tempat rahmat Allah, tempat-tempat barokah itu, itu juga menuai kebahagiaan. Nah, bisa jadi kalau kita di situ, kita minta kepada Allah Ta'ala, di situ pernah turun rahmat. Akhirnya terangkan doanya dan rahmat yang pernah diturunkan itu. Nah, itu. Seperti kita ada keluarga sakit. Rasanya berapa nanti waktu kita pulang, ambil air anak pondok nih. Ambil air di bekar mandi, ambil. Kasihkan kepada orang yang sakit. Insya Allah, dengan niat yang baik, sembuh. Kenapa? Keberkahan. Anak pondok itu, manusia-manusia yang selalu melaksanakan dan berusaha melaksanakan sunnahnya Nabi. Itu menuai keberkahan. Membawa keberkahan. Itulah maksudnya mereka Jibril itu membawa ke tempat-tempat semacam itu. Baru kemudian Nabi SAW bertemu dengan para anbiya di Baitul Maqdis itu. Kok bisa waktu yang sekian sempit, sekian singkat, tapi bisa menjalankan semuanya? Kita lihat, ini semua kembali kepada keberkahan. Yang menjadikan berkah itu siapa? Allah SWT. Yang memberikan waktu siapa? Allah. Yang mengatur waktu juga Allah SWT. Kalau Allah mau berkehendak, seperti itu. Kalau kita melihat bulan itu sangat jauh. Astronot itu tidak sampai ke bulan kecuali berapa lama? Berapa lama disebutkan dalam sejarah itu? Sampai ke sana itu berapa? Padahal itu kekuatannya itu, kecepatannya itu, kecepatan apa? Cahaya. Kecepatan cahaya pesawat yang ke bulan itu. Sampai ke bulan itu berapa lama? Ini Nabi Muhammad SAW berangkat sekitar habis Isya. Sebelum subuh sudah ada di Mekah lagi. Siapa yang bikin berkah? Allah SWT, kalau Allah itu berkah. Enggak ada yang bisa mencegah. Gitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi setelah sholat, dua rakaat di situ, kemudian digiring oleh malaikat Jibril untuk menaiki sebuah tangga yang terbuat daripada emas. Yang bercahaya terus sampai ke atas langit sana. Kemudian beliau itu bertemu dengan para nabi di langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Dan Allah juga memberi kesempatan kepada Nabi SAW untuk memasuki surga, juga memasuki neraka. Dan disitulah hikmah yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Itu hadiah Nabi. Tapi hikmah yang terkandung sebelumnya itu pasti banyak. Di antaranya adalah Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang lidahnya itu digantung. Susunya itu digantung. Jadi masukkan ini digantung gini. Jadi lidahnya sama susunya digantung. Ketika Nabi melihat yang semacam itu, tanya kepada Jibril, siapa mereka? Mereka adalah wanita-wanita yang lancang lisannya kepada suaminya. Mereka-mereka adalah wanita yang berani kepada suaminya. Nah, itu di antara hikmahnya. Jadi kalau kita mau siap, pengen tahu benar apa tidak, coba aja, nanti lihat akhirnya. Nah, jadi biar kita paham gitu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu benar. Nabi Muhammad bermimpi ketika berada di lembah bahwasanya piagam itu sudah dimakan rakyat. Ternyata benar dimakan rakyat. Berapa banyak apa yang disampaikan Nabi SAW itu satu persatu terus menjadi kenyataan, menjadi kenyataan. Apa kita nggak percaya semacam ini kepada yang diucapkan Nabi Muhammad SAW pasti akan terjadi. Di antaranya pula ada seorang yang perutnya besar, kemudian segala macam ular dan kalajengking menyiksanya. Tanya oleh Nabi Adam, siapa mereka? Mereka adalah yang punya anak yatim, tapi dia tidak memperlakukannya dengan baik, bahkan dia memakan hartanya anak yatim. Naudzubillah, hati-hati kau punya anak yatim. Baik itu anak yatim, itu anaknya sendiri, atau yang lainnya. Walaupun itu anak yatim, anaknya sendiri. Karena itu harta-hartanya ayahnya untuk dia. Kecuali bagian dia saja yang diambil. Tapi yang untuk yatim tidak. Itu bagian dia. Jangan sampai dikurangi. Kalau kita makan sedikit saja, kita akan senasib seperti orang itu. Di antaranya lagi ada seorang wanita. Seorang yang dia itu berenang-renang ingin ke tepian. Begitu akan berenang ke tepian, dilempar dengan batu yang besar. Hancur kepalanya. Dijadikan lagi, ingin berenang lagi, dilempar lagi dengan batu yang sangat besar. Terus hancur lagi, terus begitu. Siapa mereka? Maka dikatakan bahwa mereka itu adalah yang mendengar kumandang azan, tapi mereka sulit dan berat untuk mendatanginya. Menunda-nunda sholat, nanti, semacam itu. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW itu akan memasuki ruangan yang sangat istimewa yang dikatakan Bainal Qaf, Bainal Qawzain itu. Itu di saat itulah dia melihat ada sekelebatan cahaya. Sehingga dilihat, malaikat siapa yang bisa sampai ke sini nih? Malaikat siapa yang bisa sampai ke sini? Luar biasa gitu. Di Sidratul Muntaha, di Arasy Allah, setelah Arasy Allah itu ada orang semacam itu. Ternyata kelebatan itu dikatakan oleh Jibril kepada kita, itu bukan malaikat. Tapi itu dari seorang manusia. Siapa mereka sampai begitu tingginya makamnya? Maka dijawab oleh Jibril, dia itu ada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan beliau ini adalah orang yang tidak dikumandangkan azan kecuali dia berada di dalam masjid. Nah, itulah orang yang mendapatkan makam semacam itu. Makanya, jadi kalau sudah ada orang tuanya itu beruntung, masih ada orang tuanya, beruntung. Jangan pernah menyusahkan kedua orang tua. Karena apa? Pastikan dengan kebahagiaan kalau kita sudah bisa membahagiakan orang tua. Dan pastikan dengan kesengsaraan kalau kita salah satu daripada yang durhaka pada orang tua. Pasti, gak bakal hidupnya bahagia. Gak bakal, itu sudah sebuah kepastian. Nah, lihat sekarang. Berani, bantah sama orang tua itu berani. Gak ayah, gak ibu. Nah, lihat sekarang. Kalau orang sudah, perempuan sudah kawin dengan seorang pria, maka kewajiban berbakti pada orang tua itu ada nomor 30 sekian. Suami nomor satu. Lihat sekarang, berapa banyak istri yang mengangkat suaranya di atas suami. Ini sudah terjadi di mana-mana. Ya. Jadi silakan, jangan percaya kepada Nabi Muhammad terus. Silakan percaya kepada iblisnya itu, setannya itu. Tapi nanti lihat, rasakan sendiri. Akibat dosamu itu rasakan sendiri. Kamu sengsara, hidupnya sempit, hidupnya susah. Jangan setelah susah, setelah hidupnya sempit, bilang, ya Allah, kenapa? Kenapa? Ya, kena salah kamu sendiri. Bimaka sahabat itu ikut. Nah, kalau kamu itu baik, pasti senang hidupnya. Nah, jadi oleh karena itu, itulah yang terjadi itu semacam itu. Di dunia semacam itu. Oleh karena jangan kita lukai diri kita. Dan ingat, walaupun orang baik, pasti dicoba. Cuma ada perbedaannya. Dan perbedaan itu sangat signifikan. Sangat jelas. Orang baik dicoba. Orang yang tidak baik juga dicoba. Orang baik berpenyakitan. Orang tidak baik juga berpenyakitan. Karena Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran yang diturunkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Lalu kesusahan yang dialami oleh orang yang baik sama orang tidak baik, apa ada bedanya? Iya, ada bedanya jelas. Orang yang baik itu, kesusahan itu tidak dianggapnya sebagai kesusahan. Tapi kesusahan itu dianggapnya sebagai kenikmatan. Begitu pula. Sebaliknya, keburukan dirasakan oleh orang tidak baik itu dianggapnya merupakan sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Makanya dia suka ngadu, nggak nerima, nyalakan ini, disihir orang lah, inilah. Ini jelas sudah, itu karena mau diampuni dosanya. Untung masih dikasih kayak begini, di dunia dia akan dikurangi oleh Allah Ta'ala azabnya. Itu termasuk rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak? Dia mendapati penyakitnya itu justru menjadi sebab dan media serta perantara untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tambah berat, tambah dekat pada Allah Taala. Oleh karenanya ada satu orang yang buta matanya. Buntung tangannya. Buntung kakinya. Kena penyakit korengan. Setiap koreng itu ada ulat-ulatnya. Ditambah lagi, dia itu oleh Allah Taala diberikan sebuah cobaan berupa dia kena penyakit ayanan. Sedikit-sedikit pingsan, sedikit-sedikit kolap. Subhanallah, ada orang soleh. Ketika melihat orang itu dalam keadaan kolap seperti itu, ditampungnya, taruh di dalam pangkuannya. Seraya dirawatnya. Begitu dia siuman, maka dia mendengar. Di dalam hatinya, orang itu berkata, alhamdulillah alladzi afani mabtalahu bi wa faddalani ala katsirin min khalqik. Dia heran, ini orang matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung, korengan, ayanan. Kok masih-masih dia bilang, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan aku kebaikan dan kesehatan di atas rata-rata manusia. Allah yang memberikan keutamaan kepadaku ini. Bukannya beliau yang harusnya mengucapkan itu, tapi justru dia yang mengucapkan itu. Heran dia dalam hatinya dia mengucapkan begitu. Tiba-tiba dia melihat kepada orang yang merawatnya itu. Dia mengatakan, Galia Fuduli. Wahai orang Fuduli. Untuk apa engkau berada di sini? Untuk apa engkau Fuduli dengan merawatku ini? Katanya. Kamu anggap aku dalam keadaan sengsara? Demi Allah tidak. Kalau seumpama aku dibelah-belahnya oleh Allah Ta'ala satu potong demi satu potong, wallahi aku tidak bertambah kepada Allah Ta'ala kecuali hubban. Seumpama Allah motongku, badanku, dalam keadaan dicerca, dipotong-potong, habis Allah kepadaku, di dalam pandanganku, aku tidak bertambah darinya kecuali rasa cinta kepadanya. Aku katakan demikian, kenapa? Walaupun mataku buta, tanganku buntung, kakiku buntung, aku mempunyai cobaan yang berat dalam badanku, tapi aku masih mempunyai lisanun yadhkuru wa qalbun yafkuru. Aku mempunyai lisan yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dan hati yang selalu bertafakkur kepada Allah Ta'ala. Ini loh, ini kenikmatan. Ini kenikmatan yang seumpama kita mendapatkan kenikmatan ini dengan apa kita dapatkan daripada gangguan fisik yang dirasakannya itu, tidak ada apa-apanya. Buat apa? Sehat badannya tapi hatinya busuk. Buat apa sehat badannya cuma sementara 60 tahun, 70 tahun kemudian akan dimasukkan dalam neraka? Na'udzubillah. Buat apa cantik wajahnya? Tapi kalau kemudian akan dicoreng dengan api yang akan menghitamkan wajahnya, na'udzubillah. Nah, itu. Nah, disinilah makanya kita harus bisa membedakan antara musibah yang terjadi pada orang soleh dengan musibah yang terjadi pada orang yang toleh. Nah, itulah diantara hikmah yang harusnya kita tafakurkan dan kita hayati, kita pelajari, kita ambil hikmahnya supaya kita tambah laun, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun menjadi orang yang bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, bertambah dekat kedudukannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, dan ditambah keyakinan kita kepada syariat yang mulia ini, sehingga syariat yang mulia ini berada di atas kepala kita, dan sama sekali kita tidak merasa minder, tidak merasa kecil, tidak merasa malu untuk melaksanakan syariat yang mulia ini, yang kita banggakan hanyalah Allah dan Rasulnya, serta apa yang diajarkan keduanya, karena itulah yang hakiki, itulah yang nyata, yang akan menyebabkan kita mulia di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga kita semua termasuk yang berhak mendapatkan kemuliaan tersebut di dunia sampai di akhirat nanti. Dan begitu pula seluruh guru-guru kita, murid-murid kita, saudara kita, orang tua kita, anak cucu kita, sampai hari kiamat nanti, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang ditanyakan tentang Isra Mi'raj? Apa yang kira-kira mau ditanyakan yang berkaitan dengan Isra Mi'raj harus kita gali, dan kita menjadi orang yang sangat peka untuk mengambil hikmah daripada bulan Rajab ini. Harusnya seperti itu, duduk kemudian kita pikirkan, lihat bagaimana, baca sejarahnya Nabi ketika Isra itu Mi'raj bagaimana, jadi supaya kita itu juga mendapatkan biasan kebaikan yang pernah Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Ini bulan yang paling mulia untuk Nabi Muhammad. Dan ini malam 27 nanti itu adalah malam yang paling mulia bagi Nabi Muhammad, melebihi daripada malam-malam yang lainnya. Untuk Nabi Muhammad, malam paling mulia adalah malam Rajab. Nah, kita harusnya merasa mulia di malam itu dan mengagungkan kemuliaan itu sebagaimana Nabi mengagungkan malam yang semacam itu. Karena itu adalah malam kenangan, tidak mungkin dilupakan oleh kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya malam-malam kenangan yang semacam itu yang tidak mungkin dilupakan, maka hendaknya malam-malam semacam itu kita besarkan, karena berkaitan dengan Nabi Muhammad. Wa may yu'azzim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Ada tanya kan? Iya. Iya. Jadi hukum kalau berkaitan yang ditanyakan itu hukum talaknya, itu tergantung kepada niatnya laki-laki itu, suami itu. Karena itu bukan termasuk kalimat sori, tapi kalimat kinayah. Nah, tapi kalau dia tidak, kalau dia bermaksud dengan kalimat itu menceraikan istrinya, jatuh cerai. Tapi kalau tidak bermaksud dengan kalimat tersebut adalah menjatuhkan talak, ya nggak jatuh cerai. Oleh karenanya, jadi sebetulnya kita itu harus mempunyai masukan-masukan kepada para wanita ketika akan kawin. Dan juga khususnya kita berikan masukan itu kepada para suami. Apa itu masukannya itu? Kalau kita ingin istri kita ini solihah, atau istri anak kita nanti solihah, dan sebagainya. Pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita, bukan justru kita mengajarkan tidak baik kepada anak kita, justru kita ajarkan yang baik kepada anak kita. Bahwasanya perempuan itu identik dengan fitnah. Dan selalu terkait dengan fitnah. Sedangkan fitnah itu, fungsinya itu adalah menjauhkan seseorang daripada Allah SWT. Wa mahawalai. Nah, oleh karena itu, fitnah itu tidak mungkin solusinya. Fitnah itu tidak mungkin bisa terdam kecuali dikendalikan. atau dimatikan. Sedangkan kalau fitnah itu tidak dikendalikan, maka dia akan mengendalikan atau terkendalikan. Fitnah itu mengendalikan fitnah itu sendiri atau terkendalikan oleh setan. Karenanya setan itu mengatakan inna nisa'a min aqwa habailis syaitan. Jadi perempuan itu adalah paling kuatnya umpannya setan itu adalah perempuan. Nah, oleh karena itu maka harus kita ajarkan kepada suami-suami itu, ternyata mengendalikan istri itu gampang. Asalkan 3 bulan pertama. Kalian mau jadi istri yang salihah, 3 bulan pertama. Kalau sekarang kaset sudah. Kenapa? Terkadang fitnahnya itu sudah menancap dalam hati. Ya tunggu aja. Kalau sudah sakit, mau mati baru sadar. Nanti minta maaf. Ya itu kan kasarnya. Ustaz nggak bicara dengan sosok, tapi Ustaz bicara dengan setan-setannya itu. Nah, nanti kalau sudah kayak gitu baru silahkan bertobat gitu. Tapi yang pasti adalah, kenapa anak katakan begitu? Perempuan itu paling nggak suka dengan ketegasan. Itu setelah anak pelajari beberapa hal daripada sharing-sharing daripada orang dan daripada apa buku yang kita baca, cara meredamnya itu, perempuan itu fitnah, dan fitnah itu tidak mungkin bisa diredam kecuali dengan solusi yang Allah sediakan. Kenapa Allah Ta'ala itu memberikan azab berupa api kepada manusia? Karena api itu adalah sesuatu yang paling takutkan. Sifatnya api itu tegas, tidak pandang bulu. Mau karet, mau daging, mau plastik, mau kayu, semuanya dibakar. Nah, itulah sifatnya. Jadi kalau kita mau mengendalikan perempuan, harus seperti itu. Harus kita keras. Dalam artian tegas. Bukan keras dengan fisik, salah. Dan justru kalau kita sayang pada istri kita, kita harus seperti itu. Kalau kita nggak sayang pada istri kita, dia pasti akan termakan dengan fitnahnya sendiri. Yang gitu. Nah, dan itu pembelajaran yang semacam itu hanyalah 3 bulan pertama kali. Habis itu, habis sudah. Suatu contoh, ada seorang wanita yang dia itu kalah sama seorang suami yang kalah sama istrinya. Ada seorang laki-laki yang dia menang sama istrinya. Akhirnya dia curhat sama si laki-laki ini. Akhirnya dia bilang, aku mau punya cara untuk menaklukkan perempuan. Makanya siapapun yang aku kawini, dia akan tunduk kepada aku. Dia penasaran, ceraikan istrinya. Kawin sama dia. Betul. Tunduk. Sama si suami itu. Karena tunduk berapa bulan, kan dia minta tolong, dia tundukkan aja. Nanti kalau saya tunduk, aku kawin lagi sama dia. Gitu. 3 bulan sudah. Cerai, kawin lagi. Kembali lagi, setelah selesai idahnya kawin lagi. Dia pikir sudah baik. Gitu. Karena dengan laki-laki itu sudah baik. Gitu. Begitu dia kawin lagi, dia ingin bersifat seperti sifat laki-laki itu kepada perempuan tadi. Maka dia mengatakan, kalau kamu jangan coba-coba seperti dia. Gitu. Karena aku sudah tahu kartu kamu. Gitu. Kembali lagi seperti asal. Kenapa? Memang dia dari awalnya sudah dikalahkan dengan fitnah itu. Nah, oleh karena itu, caranya itu seperti itu. Dengan cara lemah lembut, tapi tegas. Dan tidak bisa mengalahkan segala hal ini kecuali ilmu agama yang memang Allah turunkan sebagai konsep kehidupan. Jadi seperti itu, Ustazah. Jadi kalau niatnya menjatuhkan talak dengan kata itu, jatuh talak juga saja. Ada tanyakan lagi? Kenapa? Ada tanyakan? Ah. Sampai sabar atau puasa? Iya, jadi kalau godok, kita punya godokan ya. Sampai datang pertengahan Syaban. Nah, itu kan pertengahan Syaban kita haram untuk berpuasa. Haram kalau kita berpuasa bukan termasuk lima perkara. Kalau lima perkara ini bukan termasuk yang haram. Puasa, godok, enggak haram. Puasa, wirid, enggak haram. Puasa, kafaroh, enggak haram. Puasa, nazar, tidak haram. Dan puasa yang disambung dengan hari ke-15-nya. Jadi kalau puasa hari 15, 16, 17 terus, itu boleh. Asalkan jangan berhenti. Kalau saya berhenti, nyambung, maka setelahnya itu enggak boleh lagi berpuasa. Nah, jadi kalau bukan termasuk lima perkara itu, hukumnya haram. Tapi kalau termasuk perkara itu, lima perkara itu tidak haram. Walaupun setelah paruh kedua di bulan Syaban, tetap hukumnya tidak haram. Kalau sudah lewat Ramadan, maka dia ketika menggodoknya harus ditambahi fidyah setiap harinya satu mud. Nah itu. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan barokahnya bulan Rajab, dan kita mendapatkan kemuliaan bulan Rajab, dan semoga kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang begitu merahmati kita, begitu mencintai kita, begitu memperhatikan kita, dan selalu mendoakan kita, kita juga mendapatkan rahmatnya, mendapatkan barokahnya, mendapatkan kebaikannya, mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kita di bulan ini, sebagaimana banyak para aulia, para anbiya, para rusul, dan juga para manusia-manusia yang berdosa di bulan ini diberikan ampunan Allah Ta'ala, maka semoga kita diberikan ampunan Allah Ta'ala dengan berkatnya majlis yang mulia ini, berkatnya mereka-mereka yang mulia di majlis ini. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah Ta'ala berikan segala macam keinginan kita. Dan semoga Allah Ta'ala merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik. Bahkan lebih baik di dalam dugaan kita. Akan tapi dalam dugaan Allah Ta'ala dan dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita semua termasuk orang dirubahnya. Keadaan kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Akhlak kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Hati kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan keadaan dakwah dan pengajaran kita dan sebagainya yang tidak baik menjadi lebih baik. Semuanya menjadi lebih baik sesuai dengan kebaikan yang diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita menjadi istri yang salihah bagi suami kita. Ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Nenek yang salihah bagi cucu kita. Dan perempuan yang salihah bagi kaum muslimin. Al-Hadziniya wal-Kuniyatin salihah wal-Mana wa sarab salih al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا